Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Masih pada ukubat al-ma'asi, ya. Akibat-akibat kemaksiatan, efek dampak buruk bagi kemaksiatan adalah hukuman-hukuman secara syar'i, ya. Yang beliau sebutkan di antaranya yang menyebabkan seseorang dicambuk, ya, atau dipotong tangannya, atau dirajam, ya. Maka hukuman tersebut sesuai dengan besarnya mafsadah yang ditimbulkan oleh dosa tersebut, ya. Semakin besar mafsadahnya, maka hukumannya semakin keras. Baik, berikutnya qala rahimallahu taala wa ta'ammal hikmatahu fi ifsadil adwi alladzi basharal abdu bihi jinal jinayata. Maka perhatikan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam merusak anggota tubuh yang digunakan langsung oleh seorang hamba untuk berbuat kemaksiatan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba dengan merusak bagian anggota tubuh yang dia gunakan untuk berbuat maksiat, ya. Seperti mencuri, ya. Dipotong tangannya karena mencuri menggunakan tangan, ya. Merampok dan membunuh, maka dipotong tangan dan kakinya, ya. Qala kama afsada ala qati'i tariq yadahu wa rijlahu allataini huma alatu qat'ihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merusak pada perampok, ya, tangan dan kakinya. Yang keduanya itu, tangan dan kaki itu yang dia gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, melakukan perampokan tersebut, ya. Kemudian walam yufsid alal qadhifi lisanahu alladhi janabihi. Pencuri, perampok, alat perbuatannya dipotong, ya, dirusak, ya, tangannya, kakinya, ya. Sedangkan orang yang menuduh kehormatan seorang muslim, ya, itu tidak dirusak lisannya, ya. Orang yang menuduh, orang yang terjaga kehormatannya, dituduh berbuat fahisyah, dituduh berbuat perbuatan keji, tetapi hukumannya bukan dipotong lisannya, ya, tapi dicambuk, ya. Kenapa demikian? Ini juga berdasarkan hikmah, ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Id mafsadatu qatihi tazidu ala mafsadatil jinayati wala yablughuha, ya. Karena kerusakan yang ditimbulkan dengan memotong lisan, ya, alat yang dia gunakan untuk berbuat jahat itu, ya, lisannya menuduh orang, ya kan, lisannya berbuat kejahatan, tetapi tidak dipotong lisannya seperti pencuri tadi. Pencuri mencuri dengan tangannya, tangannya yang dihukum, dipotong tangannya, ya. Nah, sedangkan orang yang menuduh, dia menggunakan lisannya untuk menuduh orang lain, tetapi tidak dipotong lisannya. Kenapa? Karena mafsadah dipotongnya lisan itu jauh lebih besar dibanding mafsadah yang ditimbulkan oleh kejahatan dia tadi, tuduhannya dia tadi, ya, kejahatan dia tadi, ya. Maka tidak sepadan, ya, tidak setimpal, ya, tidak sesuai, nilai kejahatannya dengan hukumannya gitu ya. Kalau dipotong lisannya ya. Qala faktafa min dalika bi ilami jami'i badanihi bil jildi. Oleh karena itu, orang yang menuduh berbuat jahat dengan lisannya itu dicukupkan dengan merasakan rasa sakit pada seluruh tubuhnya dengan dicambuk ya, punggungnya dicambuk ya. Itu sudah terasa sakit seluruh tubuhnya ya. Baik, ini bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak membalas kejahatan melebihi kadar kejahatannya ya. Sesuai dengan kejahatannya, hukumannya sesuai dengan kadar kejahatannya. Baik. Qala fa in kila fahallan afsada ala zani farjahu alladhi basara bil maksiyah. Kalau dikatakan, kenapa orang yang berbuat zina tidak dihukum dengan dirusak alat yang dia gunakan untuk berzina, anggota tubuh yang dia gunakan untuk berzina, ya. Maka kila la liwujuhin, maka tidak demikian, karena ada beberapa sisi, ada empat sisi ya, yang disebutkan musannif rahimahullah ta'ala. Kenapa tidak dihukum dengan dirusak anggota tubuh yang dia gunakan untuk berbuat kemaksiatan itu, seperti pencuri tadi ya. Mencuri dengan tangan, tangan yang dipotong ya. Taib qala ahaduha, salah satunya kenapa orang yang berzina tidak dirusak alat yang dia gunakan untuk berbuat jahat itu, anna mafsadata dzalika tazitu ala mafsadatil jinayati. Qala idh fihi qatun nasl wa ta'riduhu lil halak. Yang pertama sama dengan alasan lisan tadi ya. Orang yang menuduh tadi ya, tidak dipotong lisannya. Kenapa? Karena mafsadah yang ditimbulkan dengan memotong anggota tubuh yang dia gunakan untuk berbuat jahat itu lebih besar mafsadahnya ya. Mafsadah yang ditimbulkan itu lebih besar ya. Kalau dipotong anggota tubuh yang dia gunakan untuk berbuat jahat. Demikian pula padanya terdapat qat'un nasl ya. Memutus keturunan ya, sudah tidak punya keturunan lagi ya. Wa ta'riduhu lil halak, demikian pula menghadapkan dia kepada kebinasaan ya, bisa mati ya. Baik, ini sisi pertama ya. Baik, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak dirusak alat yang dia gunakan untuk berzina itu ya. Qala sani annal farja adun masturun la yahsulu biqatihi maqsudul haddi minar radi'i wa zajri li amsalihi minajunati ya. Bi khilafi qatil yad. Kemudian alasan yang kedua bahwasannya farj ya, yang dia gunakan untuk bermaksiat itu anggota tubuh yang tersembunyi ya. Maka kalaupun dipotong, maka tidak terhasilkan tujuan untuk mencegah orang lain ya, untuk menakut-nakuti orang lain supaya tidak melakukannya gitu ya. Sebagaimana yang terjadi pada pencuri, kalau dipotong tangannya, orang melihat ya, tangannya terpotong, setiap orang bisa melihatnya ya. Tangannya dipotong ya. Orang yang melihat akan mengambil pelajaran ya. Takut mencuri karena akan dipotong tangannya seperti dia gitu ya. Baik, demikian pula yang dipotong dia ngambil pelajaran ya kan. Merasa malu dengan perbuatannya tadi ya. Dia akan mengambil pelajaran, tidak akan mencuri lagi gitu. Nanti akan dipotong lagi gitu. Baik, ini sisi kedua ya, ada ibroh padanya ya. Sedangkan kalau farsi ini tidak ada ibrohnya, tertutup dia. Taib qala salisu annahu idza quti'a yaduhu abqa lahu yadan ukhra tu'awwidu anha bi khilafil farj. Sisi yang ketiga, bahwasanya tangan orang itu dua ya. Kalau dia dipotong salah satunya, maka masih ada penggantinya. Fungsinya bisa digantikan oleh orang yang lain ya. Maka berbeda dengan farj. Qala Rabi, kemudian sisi yang keempat. Anna ladzata zina ammat jami'al badan. Bahwasannya, nikmatnya zina itu menyeluruh seluruh badan. Ya. Kalau sebagiannya saja yang dihukum, itu enggak. Yang lain yang merasakannya tidak mendapatkan hukuman itu. Maka fakanal ahsanu anta umma al-uqubatu jami'al badan. Maka yang terbaik hukumannya itu ya hukuman yang menyeluruh ya. Dirasakan oleh seluruh badan ya. Dicambuk kalau masih belum muhson ya, dicambuk badannya, maka seluruh tubuhnya merasakan sakit ya. Atau kalau sudah muson dirajam dengan ditanam seluruh tubuhnya sampai leher ya, seluruh tubuhnya merasakan sakit ya. Itu balasan dari apa yang dia dapati dari kenikmatan yang haram ya, kenikmatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini wadzalika aula min takhsisiha bibat'atin minhu, maka itu lebih utama dengan memberikan hukuman dikhususkan sebagian anggota tubuh saja ya. Baik, maka ini di antara hikmah ya. Maka seluruh hukuman, seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala itu terkandung hikmah yang besar di baliknya ya. Qala rahimahullah fa uqubatu syari'i ja'at ala atamil wujuh wa awfaqiha lil aqli wa aqwamiha bil maslahati. Maka hukuman-hukuman syariat itu datang dalam keadaan yang paling sempurna ya, sempurna hukumannya ya, dari berbagai sisi ya, untuk yang dihukum dan untuk orang lain yang melihatnya, dan hukuman yang paling sesuai dengan akal manusia ya, akal yang sehat ya, akal yang sehat ya, dan paling tepat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri ya, paling sesuai dengan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun masyarakat ya. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala yang paling tepat untuk mereka ya. Baik, berbeda dengan hukum manusia ya, disesuaikan dengan kemaslahatan pembuatnya ya, disesuaikan dengan kemaslahatan pembuatnya ya. Yang buat orang-orang kafir ya, disesuaikan dengan hawa nafsu mereka ya. Taib qala rahimallahu wal maksud anna dzunuba imma an tatarattab 'alaiha al-uqubatu syar'iyyatu awil qadariyyatu au yajma'uhuma Allahu lil 'abdi. Maka kesimpulannya bahwasanya dosa-dosa manusia itu, dosa-dosa hamba itu, imma akan mengakibatkan hukuman syar'i ya, mencuri, dipotong tadi ya, berzina, dicambuk atau dirajam ya, merampok, dipotong tangan dan kakinya, awil qadariyah, atau kalau tidak terlaksana hukuman syar'i tadi, maka pasti ada hukuman lain, hukuman qadari, ya, hukuman secara takdir, ya. Qala au yajma'uhumallahu lil abdi, atau bahkan Allah kumpulkan keduanya pada seorang hamba, ya. Qala wa qad yarfa'uha amman taba wa ahsana, ya. Akan tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mencabut, mengangkat hukuman tersebut dari orang-orang yang bertaubat dengan jujur, ya. Bertaubat dengan taubatan nasuha, ya. Taubat dengan sebenar-benarnya. Baik, qala rahimallahu faslun al-uqubatu syar'iyyatun wa qadariyyatun. Hukuman-hukuman itu ada dua macam, hukuman syar'i dan hukuman qadari. Qala wa uqubatu dzunubi naw'an syar'iyyatun wa qadariyyatun. Fa idza uqimati syar'iyyatu rafa'atil uqubatil qadariyyata aw khaffafatha. Hukuman-hukuman dosa itu ada dua macam. Hukuman secara syar'i seperti contoh-contoh sebelumnya tadi, ya. Atau hukuman qadari, ya. Maka ketika telah ditegakkan hukuman syar'i, ya, hukum had ditegakkan, pencuri dipotong tangannya, ya, perampok dipotong tangan dan kakinya, ya, yang berzina ditambu atau dirajam, ya, maka rafa'at al-uqubatil qadariyah au khaffafatha, maka hukuman qadarinya hilang, tidak dijatuhkan, ya, atau meringankan, ya, meringankan hukuman qadari. Qala wa la yakadu rabbu ta'ala yajma'u ala abdihi bainal uqubataini illa idza lam yafi ahaduhuma bi rafi mujibiz dzambi. Dan hampir tidak mungkin, ya, hampir-hampir tidak terjadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada seorang hamba itu dua jenis hukuman tadi. Hukuman syar'i, dia sudah ditimpakan had, kemudian dapat hukuman qadari, ya. Tidak, hampir tidak terjadi itu. Kecuali ketika salah satunya dari hukuman itu tidak bisa untuk menghilangkan konsekuensi dari dosa tadi, ya. Mafsadah dosanya tidak terimbangi dengan hukumannya. Hukumannya tidak bisa mengimbangi dari mafsadah dosa tadi itu. Walam yakfi fi zawali dzaihi, hukuman itu tidak bisa menghilangkan penyakit dosa tersebut, ya. Ya, ini tidak sesuai hukumannya dengan dosanya, ya. Qala wa idza utilatil uqubatu syar'iyatu istahalat qadariyatan. Nah, ini perkara yang sangat menakutkan. Kalau hukuman syar'i tidak ditegakkan, ya, hukum syar'i tidak ada, maka hukumannya berubah menjadi hukuman qadari, ya. Allah timpakan hukuman qadari, ya. Kalau hukuman syar'i tidak ditegakkan. Menegakkannya dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Masing-masing muslim mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika itu, ketika kaum muslimin sadar seluruhnya terhadap pentingnya hukum Allah Subhanahu wa taala tadi, maka akan tegak, ya. Hukum syariat itu akan tegak, ya. Baik, bukan dengan demo, bukan dengan cara yang lain, akan tapi dengan tafaqquh fiddin, dengan taklim ad-din, dengan mengajarkan agama Allah kepada manusia, ya. Qala wa rubbama kanat asadda minas syariati, dan terkadang hukuman qadari itu jauh lebih besar, lebih dahsyat dibanding hukum syar'i. wa rubbama kanat dunaha, dan terkadang juga hukuman qadari itu lebih rendah, ya, lebih ringan dibanding hukuman syar'i. Akan tetapi qala walakinnaha ta'um wa syar'iyyatu takhus, akan tetapi hukuman qadari itu umum mengenai banyak manusia, sedangkan hukum syar'i itu khusus pelakunya saja yang dihukum, ya, yang berbuat maksiat saja yang dihukum, ya. Sedangkan hukuman qadari ini menyeluruh, ya. Lebih-lebih ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Qala fa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man basara jinayata au tasabbaba ilaiha. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menghukum secara syar'i kecuali orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri atau orang yang menyebabkan kejahatan tersebut, ya, penyebabnya, ya. Baik. Qala wa amal uqubatul qadariyatu fa innaha taqau amatan wa khassah. Sedangkan hukuman qadari maka itu terjadi secara umum dan secara khusus. Qala fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadurra illa sahibaha wa idza ulinat dharratil khassata wal amah. Maka sungguhnya dosa itu, kemaksiatan itu, kalau dia tersembunyi antara hamba dengan Rabb-nya, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa itu tidak bermadarat kecuali pada dirinya sendiri, ya. Bermadarat hanya kepada pelakunya sendiri, ya. Karena dia tidak menampakkannya kepada manusia. Orang yang ada di dekatnya tidak tahu, ya. Sebaliknya, kalau dosa itu terang-terangan ditampakkan, orang melihatnya, maka dosa tersebut akan memadoroti manusia secara khusus maupun secara umum. Qala wa idza ra'an nasul munkara fastaraku bi tarki inkarihi ausaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Maka ketika seorang manusia melihat kemungkaran, ya, ketika manusia melihat kemungkaran, kemudian mereka semua berserikat di dalam meninggalkan pengingkaran, tidak mengingkari semuanya, membiarkannya, ya. Maka ausaka an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Maka sangat dekat, yakni sangat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan hukuman menyeluruh kepada seluruhnya, ya, baik yang melakukan maupun yang mendiamkannya tadi, ya, yang melihatnya tadi tidak melakukannya tetapi tidak mengingkari, ya. Baik, maka dia juga akan mendapatkan hukuman. Baik, qala qaddama annal uqubata syar'iyata tara'aha Allahu subhanahu ala qadri mafsadati dzam wa taqadi tabai laha. Dan sudah lewat di pasal sebelumnya tadi bahwasannya hukuman syar'i, ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan sesuai sekadar dengan mafsadah dosanya, ya, dan konsekuensi dari tabiat manusia, ya. Secara tabii itu ada pencegahnya atau ada pendorongnya apa tidak, ya. Maka hukumannya sesuai dengan konsekuensi tabiat tadi, ya. Kalau pendorongnya itu kuat, ya, maka hukumannya juga besar, ya. Baik, karena pendorong dari jiwa itu sangat kuat. Kalau hukumannya ringan, maka akan banyak terjadi dosa tadi, gitu. Baik, qala wa ja'ala subhanahu salasatan wa'in al-qatla wal-qat'a wal-jild. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum syar'i, ya, hukuman secara syar'i dari dosa itu tiga macam. Yang pertama dibunuh, ya. Orang yang murtad atau orang yang berzina sudah muhsan. Wal qata, kemudian dipotong, ya. Pencuri atau perampok tadi. Wal jilda atau dicambuk, ya. Ini qadhif atau orang yang berzina yang belum muhsan. Qala wa ja'ala al-qatla bi izail kufri wa ma yalihi wa yakruhu minhu wa huwa zina wal liwat. Maka Allah jadikan hukuman dibunuh, pembunuhan itu sesuai dengan dosa kekufuran, ya, atau dosa yang mendekati kekufuran, ya, menyamai kekufuran atau mendekati kekufuran, ya, yaitu dosa zina dan liwat, ya. Ini dosa yang dekat dengan kekufuran, ya. Maka hukumannya sama, ya. Kalau sudah muson maka dirajam, dibunuh. Fa inna hadza yufsidul adyan wa hadza yufsidul ansab wa naw'al insan. Karena kekufuran murtad itu merusak agama, ya. Kalau ada orang murtad, maka itu akan merusak agama manusia, merusak kaum muslimin, ya. Sedangkan zina itu merusak nasab manusia, ya. Merusak jenis kemanusiaan, ya. Qala al-Imam Ahmad, la a'lamu ba'dal qatli dzamban a'dzama minaz zina. Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mengetahui setelah pembunuhan dosa yang lebih besar dibandingkan dengan dosa zina. Qala wa tajja bi hadits Abdullah bin Mas'udin annahu qala. Beliau berdalil dengan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, ayu dzambi a'dzamu? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, sekutu, ya. Engkau samakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan engkau memberikan ibadah kepada selain Allah, ya. Ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau memberikannya kepada selain Allah, berarti seolah-olah engkau menjadikan selain Allah itu seperti Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka engkau telah menjadikan tandingan bagi Allah, ya. Baik. Walaupun tidak semua jenis ibadah, hanya sebagian saja, hanya satu jenis ibadah saja, ya. Menyembelih, ya. Atau khauf, ya, atau roja, ya. Baik. Qala qutu tsumma ayyu. Qala an taqtula waladaka makhafatan yut'ama ma'aka an yat'ama ma'aka. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Yaitu membunuh anak karena takut kefakiran, ya. Ini dulu terjadi pada masa jahiliyah, ya. Pada masa jahiliyah mereka membunuh anaknya itu karena kefakiran, ya. Karena takut fakir, ya. Tidak bisa memberi makan, mengurangi jatah makan dia, maka dibunuh, ya. Qala qultu summa ayyu? Qala antuzani bihalilati jarika. Kemudian apa? Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu, ya. Bihalilati jarika, yakni bizaujati jarika, ya. Qala fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala tasdiqoha. Maka Allah menurunkan ayat Al-Furqan ayat 68 sebagai pembenar hadis Rasulullah SAW ini. Dosa yang terbesar itu tiga macam itu, ya. Syirik, kemudian membunuh jiwa, dan berzina, ya. Baik, qala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan sifat ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu. Kemudian hamba ar-Rahman itu tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya. Tidak membunuh jiwa yang terjaga illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak, seperti kisos, ya, atau rajam tadi, ya. Wala yaznun, kemudian yang ketiga, mereka tidak berzina, ya. Taib qala rahimahullahu ta'ala wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakara min kulli naw'in a'lahu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap macam dosa itu yang paling tingginya, ya. Kerusakan agama yang paling tinggi itu dosa apa? Syirik, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang paling tingginya. Untuk apa? Liutobiko jawabu su'ala sa'il. Supaya jawaban beliau itu sesuai dengan pertanyaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi. Beliau bertanya dosa yang paling besar, ya. Maka dari sisi dosa yang merusak agama, yang paling besar adalah syirik, ya. Qala, kemudian dosa yang terkait dengan hak manusia yang paling besar adalah menumpahkan darah, yang membunuh jiwa. Qala fa innahu sa'alahu an a'dhami dzambi. Karena beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bertanya tentang dosa yang paling besar. Fa ajabahu bima tatammana dzikra a'dhami anwa'iha. Maka beliau senasalam menjawabnya dengan jawaban yang mengandung penyebutan dosa yang paling besar dari jenis-jenisnya. Wa ma huwa a'dhamu kulli naw'in, dan dosa yang paling besar dari setiap jenisnya. Fa a'dhamu anwa'i syirki an yaj'al al-'abdu lillahi nidda. Maka sebesar-besar jenis dosa syirik adalah seseorang hamba menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala. Bagaimana menyamakannya? Memberikan ibadah kepada dia. Itu tadi, ibadah itu hak khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau dia berikan kepada selain Allah, maka seolah-olah dia menyamakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini syirik yang paling besar, ya. Qala wa adzamu anwa'il qatli an yaqtula waladahu khasyata an yusyarikahu fi ta'amihi wa syarabihi. Kemudian pembunuhan yang paling besar adalah membunuh anaknya sendiri, ya. Karena takut akan ikut memakan makanan dia, minum minuman dia. Membunuh anaknya karena takut fakir, ya. Baik, ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, ya. Wa adzamu anwa'iz zina, demikian pula jenis dosa zina yang paling besar, an yazniya bi halilati jarihi, adalah seorang berzina dengan istri tetangganya. Fa inna mafsada zina tatada'u bi tada'ufi man tahakahu minal haq. Karena mafsada zinanya dia itu berlipat-lipat, sesuai dengan kelipatan apa yang dia hancurkan dari hak, ya. Tetangga memiliki hak yang besar, ya, untuk dijaga kehormatan dia, ya. Maka ketika dia berbuat keji dengan tetangganya, maka dia telah merendahkan hak tetangga yang harus dia muliakan. Qala fazina bil mar'ati allati laha zaujun adamu isman wa uqubatan minal lati la zaujalaha. Maka seorang yang berzina dengan wanita yang memiliki suami itu dosanya lebih besar, ya. Zina itu dosanya besar. Nah, kalau berzina dengan wanita yang bersuami, dosanya lebih besar lagi, hukumannya lebih berat lagi dibanding dengan wanita yang tidak bersuami. Kenapa? Idh fihi intihaku hurmati zauji wa ifsadu firasihi. Karena padanya terdapat merusak kehormatan suami dia, ya, suami wanita tersebut, dan merusak ranjang dia, yaitu merusak keturunan dia, ya. Wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu, mengaitkan nasab kepada suaminya yang bukan darinya. Wa ghairu dzalika min anwa'i adza, dan yang lainnya dari jenis-jenis gangguan yang lain, ya. Maka fahuwa adzamu isman wa jurman minaz zina bi ghairi dzatil fa'al, maka dia lebih besar dosanya dibanding dengan wanita yang belum memiliki suami. Qala fa in kana zaujuha jaron lahun dhafa ila dzalika su'ul jar wa adza jarihi bi a'la anwa'il adza. Kemudian kalau wanita tersebut istrinya tetangga dia, maka bertambah lagi, ya, berlipat lagi kejelekannya, bertambah itu bentuk su'ul jiwar, ya, perbuatan buruk kepada tetangga, gangguan kepada tetangga, dengan gangguan yang paling besar, gangguan yang paling tinggi, ya. Wa dzalika adzamul bawa'ik, maka itu adalah gangguan yang paling besar, ya. Tidak ada gangguan lagi yang lebih besar daripada berbuat keji dengan istrinya tetangga tersebut. Qala, padahal Rasulullah SAW bersabda, wa qad sabata an Nabi SAW annahu qala, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk jannah orang yang tidak menjadikan tetangganya aman dari gangguan dia, ya. Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya tidak akan masuk jannah. Qala wala ba'iqatu adzama minaz zina bimra'atil jar, dan tidak ada gangguan yang lebih besar dibandingkan dengan berbuat keji dengan istrinya tetangga. Qala fa zina bimi'ati imra'atin la zaujalaha aisaru indallah minaz zina bimra'atil jar. Maka berzina dengan 100 wanita lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan berzina dengan istrinya tetangga. Lebih lagi, fa in kana al-jar akhon lahu aw qariban min aqaribihi in dhamma ila dhalika qati'atur rahim fa yatadha'aful ismu lahu. Lebih-lebih kalau tetangganya itu saudaranya atau kerabatnya, maka ditambah lagi dosa memutus hubungan rahim, ya. Bertambah lagi dosanya dia, ya. Qala fa in kana jaru ghaiban fi ta'atillah kasholati wa talabil ilmi wa jihati tadha'afal ism. Demikian pula kalau tetangganya tadi itu tidak ada di rumah dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sholat ke masjid, menuntut ilmu di ma'had, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya juga berlipat lagi, bertambah lagi. Qala hatta inna zani bimra'atil ghazi fi sabilillah yuqafu lahu yaumil qiyamah. Sehingga orang yang berzina dengan istri orang yang berperang di jalan Allah, maka hari kiamat nanti akan disuruh berhenti. Kemudian dikatakan kepada suami istri tersebut, khudh min hasanatihi masyi', ya, ambil kebaikan orang tadi itu sekehendakmu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama dzannukum?" Ya. Maka Rasul mengatakan, "Maka bagaimana dugaan kalian?" Ya. Kalau orang itu sudah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil kebaikan dia, ya. Ai, "Ma dzannukum annahu yatruku lahu min hasanatin qad hukima fi an ya'khudha minha ma syaa?" Maka apakah kalian menyangka orang tadi akan meninggalkan kebaikan walaupun satu, ya, dari orang yang menzinai istrinya tadi? Tentu tidak, ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ambil kebaikan orang itu sekehendakmu. Pasti akan diambil semuanya, tidak tersisa sama sekali, ya. Padahal pada hari tersebut, ala siddatil hajati ila hasanatin wahidah, manusia itu, hamba itu sangat-sangat butuh kepada kebaikan, walaupun satu butir, walaupun satu buah, walaupun satu biji kebaikan, ya, sangat-sangat membutuhkannya. Hai sulayat rukul abu libnihi wa sahibu li sahibihi wa la sadiku li sadikihi haqqan yajibu alaihi. Ketika itu, bapak saja tidak kasihan kepada anaknya. Kalau dia punya hak kepada anaknya, akan dia ambil, akan dia minta. Teman punya hak, ya, yang bisa dia ambil, akan dia ambil. Tidak akan pernah ditinggalkan seorang pun, ya. Baik, maka lebih-lebih orang tadi, ya. Baik, qala fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu indafa ila dhalika qati'atu rahimiha. Kemudian kalau bertepatan wanita itu adalah rahimnya, yakni kerabatnya, maka bertambah lagi, berarti dia telah memutus hubungan rahim dengan perbuatan keji itu. Fa in ittafaqa an yakuna zani muhsanan kana al-ismu a'dham. Lebih lagi, kalau pezinanya itu sudah muhsan, maka dosanya bertambah besar lagi. Fa in kana shaykhan kana a'dhama isman. Lebih-lebih orangnya sudah tua, maka dosanya jauh lebih besar lagi. Wa huwa ahadu salasatil ladzina la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu shaykhun zanin, ya. Shaykh yang berzina itu termasuk salah satu dari tiga kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada dia pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dia dan baginya azab yang pedih. Qala fa in iktarana bidzalika an yakuna fi syahri haramin aw baladi haramin aw waqtin mu'azzamin indallah ka auqati salati wa auqatil ijabati tada'afal ism. Kalau ditambah lagi perbuatannya tersebut bertepatan dengan bulan yang haram, bulan haram, Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, tiga bergandengan, satu bersendirian, ya, itu Syahrul Al-Haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, atau dia lakukan di negeri haram, Makkah dan Madinah, atau dia lakukan pada waktu yang dimuliakan di sisi Allah, seperti waktu-waktu sholat, waktu-waktu dikabulkannya doa, ya, akhir hari Jumat, di sepertiga malam terakhir, tato afal isem, maka dosanya juga lebih berlipat-lipat. Qala wa ala hadhi fa'tabir mafasidat dzunub wa tada'ufa darajatiha fil ismi wal uqubati wallahul musta'an. Maka dengan ini ambillah pelajaran, ya, dari mafsadah-mafsadah dosa dan dilipat gandakannya hukuman-hukuman dosa tersebut, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu at-taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.